di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda bahwa sedekah itu luar biasa? Istri mengalami sakit lupus, sekian lama berobat. Setelah mengetahui fadilah atau keutamaan riyadhah dan sedekah ini, bisa hilang. Sudah banyak yang percaya dan membuktikan bahwa sedekah itu memang luar biasa. Kalau kita bisa sholat berjamaah dan ngelakuinnya di masjid, kenapa mesti kita ngelakuinnya sendiri dan di rumah? Padahal pahala sholat berjamaah di masjid itu berkali-kali lipat pahalanya. Apalagi kalau kita sholat di masjid yang rada jauh dari rumah kita. Pergi dan pulangnya kita ambil jalan yang agak berbeda. Masya Allah, itu pahalanya 27 kali lipat. Insya Allah, ini bakalan menjadi jalan untuk diangkatnya segala dosa-dosa kita. Dan akan menjadi kebaikan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebelum kemarin saya dapat SMS dari 0815 750 74 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan izin Allah sudah sampai dan selamat di Jogja ya Ustaz. Alhamdulillah saya hari ini sudah duluan transfer ke Mandiri Syariah buat wakaf masjid. Takut tidak sampai di Ulin. Ternyata Allah tadi menyelamatkan saya dari kecelakaan. Saya percaya ada malaikat yang mengering dan menggerakkan. Thanks Ustaz atas ilmunya, semoga menjadi jariah dan akan saya amalkan. Alhamdulillah sekarang saya hadir bersama profesor saya dan mahasiswa-mahasiswa saya dari UII. Salam Lutfi Habib APP. Orangnya mana? Subhanallah. Apa ada kejadian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SMS-nya sudah diterima Ustaz. Tadi saya habis dari Solo. Sepanjang perjalanan kemarin saya di Mizan ketemu bukunya Ustadz yang lama, yang Wisata Hati Warna Biru gitu, yang saya cari-cari ternyata sepanjang perjalanan kereta saya baca itu. Di mana di sana disebutkan, di mana di situ ada ibu yang tidak bisa menyusui anaknya, di mana ada orang yang tidak bisa beli obat, di mana di sana orang yang kelaparan, di sanalah Allah berada. Dan alhamdulillah tadi setelah saya bersama rekan-rekan di Solo, saya langsung ke Jogja, saya buru-buru, dan alhamdulillah tadi sempat kejadian sudah dengan kecepatan tinggi kira-kira 70-80, yang harusnya kalau hitungan matematik saya itu ya saya kecelakaan begitu, alhamdulillah didoakan oleh Allah. Kemudian kemarin saya sudah mengirim untuk wakaf PPTA, teman-teman saya di Pekanbaru, kemudian di Jakarta, dan seluruh mahasiswa saya sudah saya kirim ke BSN, dan semoga bisa bermanfaat. Dan kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh mahasiswa-mahasiswa saya dan profesor dimana, saya bermanfaat ini. Gimana mahasiswanya Pak Lutfi? Ada? Ya. Nyebar ya? Ya, nyebar. Ngajar apa? Saya di farmasi. Saya mengajar pengambilan komunikasi farmasi dan drug design. Sudah medicine. Sudah menikah belum? Alhamdulillah belum. Baru saya ganti. Ada yang berminat? Obat cucu. Baru mau ngomong nasib ente. Alhamdulillah. Ya ini ada yang SMS lagi. Satu testimoni berkah wakaf masjid. Mahasiswa saya semester 4, ibunya sudah divonis dokter harus dioperasi empedunya di rumah sakit Delta Sidoarjo. Alhamdulillah berkah sedekah wakaf tersebut atas izin Allah sekarang membaik, dan anaknya sekarang sedang on the way sampai di Madiun mau ngasih sedekah lagi. Ya, ini SMS saya yang kedua, Ustaz. Oh. Jadi saya punya nomornya sama ya. Nomornya sama. Ya, jadi betul kemarin wakaf ada teman saya, beliau memang pecinta sedekah juga, mahasiswa semester 4, dan ibunya kemarin terkena infeksi di indukin dan harus dioperasi, dan kemudian saya sampaikan dengan sedekah bisa membeli sakit, dan alhamdulillah sembuh berkat Allah. Dan saat ini beliau dari rumah sakit Delta Sidoarjo alhamdulillah juga macet di Madiun gitu, Ustaz. Semoga bisa terkejar, tapi sudah titip ke saya juga untuk uangnya. Subhanallah. Baik ya, Ustaz. Okay, makasih mengundang. Ada sedekah lagi yang ketemu dengan bidadarinya, insyaallah. Alhamdulillah. Satu pengalaman yang menarik, makasih, yang memang hari ini kita berkumpul untuk berbicara tentang masjid. Kita kan pusing ya nyari model pendidikan anak tuh sebenarnya gimana sih? Ya, kita pusing gimana caranya membangun karakter bangsa. Kita pusing gimana caranya membangun kepribadian ya masyarakat Indonesia gitu. Nah, kalau saya bermemori ketika masa kecil, remaja gitu ya, terus melihat teman-teman saya yang sekarang pada sukses gitu ya, ada yang sekarang ini ngelola duit bukan sekedar 10-20 juta, tapi 10-20 triliun. Ada banyak teman-teman yang subhanallah kekayaannya itu tidak di hati, tapi di bawah kakinya, sehingga mereka tetap puasa Daud. Mereka tetap sholat malam tidak putus. Ketika ada seorang kiai yang kemudian harus mengalami kerugian karena sesuatu hal di urusan haji, lalu dia harus menyediakan uang tunai 5, sekian miliar. Salah satu kawan saya pun kemudian datang menjadi penolong atas izin Allah, membawakan uang cash 5 miliar rupiah. Waktu itu saya ada di meja beliau, beliau baru pulang dari London. Kemudian ketika itu saya bertanya kepada beliau, "Mas, amalannya apa sih kok hebat amat gitu? Kayaknya gak pakai mikir, gak pakai selah, ada." Apa dia bilang? "Amalannya sholat tepat waktu." Wow, saya bilang, masih salat tepat waktu? Masih, sekarang. Sebab kalau saya tinggal, saya khawatir sekali kemudian saya akan kembali kepada masa-masa dulu ketika saya tidak punya apa-apa. Ada lagi kemudian pengalaman yang hebat dari seorang tukang beca yang kemarin ketemu dengan saya di UIN Jakarta. Tukang beca ini kepengen sekali kemudian membangun pesantren. Seorang tukang beca punya impian membangun madrasah. Tahun 2003 dia menyampaikan keinginannya bukan di depan orang-orang pinter. Karena menurut dia, pasti orang akan tertawa mendengar dia punya niatan kepengen punya madrasah. Sebab apalah saya cuma tukang beca, dia ulung gitu. Nah, dia memilih datang kepada yang tidak pernah menghina. Dia memilih datang kepada yang tidak pernah kemudian mengejek. Dia memilih datang kepada yang tidak pernah kemudian tidak percaya akan niat baik seseorang. Dia memilih datang kepada yang bisa menolong dia sepenuh-penuhnya keyakinan. Saya ketemu beliau, posisinya masih menjadi tukang beca. Masih mengirimkan uang buat pesantren yang dia bangun. Masih tinggal di kontrakannya. Ini lebih hebat daripada yang tadi. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari mulai enggak ada, 3 lokal kemudian berdiri. Sekarang sudah 7 lokal. Muridnya sekitar ada ratusan orang. Dan kemudian saya melihat foto-fotonya sambil saya meneteskan air mata. Dan salah satu rahasianya adalah yang pertama kali disampaikan niatan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya dia langsung silaturahim ke rumahnya Allah. Dia langsung sowan ke rumahnya Allah. Dia langsung datang ke rumahnya Allah, yakni ke masjid di sekitar rumah dia. Dia sampaikan di situ, "Ya Allah, apakah Engkau percaya saya cuma tukang beca tapi bisa bangun masjid, bisa bikin pesantren, bisa bikin madrasah? Ya Allah, apakah Engkau percaya saya punya niatan yang tulus kepadamu, ya Allah? Saya pengen begini, pengen begitu. Kalau memang percaya, berikan saya kekuatan." Dan itu dia bicara di masjid. Lalu sekarang lihat perilaku kita. Lihat perilaku kita. Siapa yang kemudian berterima kasih bahwa seminggu lagi akan dilamar. Lalu ucapan terima kasihnya itu disampaikan langsung di masjidnya Allah. Langsung kemudian disampaikan di rumahnya Allah. Langsung datang seperti kita datang kepada seorang camat, seorang wali kota, seorang gubernur. Seperti kita datang kepada dekan kita, seperti kita datang kepada pembantu rektor satu barangkali. Untuk urusan akademik ketika kita bangun, datang kepada orang kaya barangkali. Siapa kemudian kita yang berperilaku seperti itu? Siapa di antara kita ya yang masya Allah, mungkin saya salah satu di antara orang yang tidak mengenal juga rumah Allah sebagai rumah terbaik mencari duit. Siapa yang kemudian yang mengenal bahwa sebaik-baiknya mencari duit bukan di kantor, bukan di pabrik, bukan di toko, bukan di warung, bukan di perusahaan, tapi ada di masjidnya Allah. Lalu tidakkah menjadi aneh kita-kita ini? Begitu kita keluar dari rumah menuju pada kantor, sedangkan yang memberi rizki selalu dilewatin pergi dan pulang, tidak mampir, tidak datang, tidak juga berkunjung illal Jum'ah, kecuali di hari Jumat, bukankah ini suatu keanehan? Kita menginginkan rizkinya, tapi kita tidak menginginkan Allah yang memberi rizki. Kita tidak tahu di mana duit itu berasal. Adakah orang ya yang kemudian ditanya lalu menjawab dengan hebat? Ketika orang bilang di mana ya menjual motor dan mobil yang paling hebat harganya, tidak ada orang yang kemudian menjawab yang bisa membeli dengan harga terbaik ada di masjid, yang bisa membeli dengan harga termahal yang tinggal sebut berapa ya? Anda mau jual motor harga 4 juta minta 100 juta halal, tapi gak tahu diri. Motornya 4 juta, ini 100. Tapi kalau dia saking bodohnya, saking bodohnya, lalu dia bilang sama Allah, "Saya butuh 100 juta ya Allah. Saya jual motor saya untukmu ya Allah. Engkau penuhi kebutuhanku 100 juta. Dia jual motornya ke masjid untuk menutupin 100 juta dia. Siapa? Pembeli mana yang sanggup membeli dengan angka seperti itu? Bung, ini orang gila ya. 4 juta tuh, kami belinya 2 juta setengah. Mimpi apa? Sedangkan mobil yang roda 4 saja ada hitungannya. Kijang sekian, Xenia sekian, Avanza sekian, sedan yang lama sekian. Lah, kok Anda jual motor 4 juta minta 100 juta? Itulah kalau kita datang kepada manusia. Tapi kalau Anda percaya ada satu tempat yang angkanya terserah Anda, bukan terserah dia, angkanya terserah saudara semua. Tapi siapa kemudian yang percaya seperti itu? Kerjaan kita bolak-balik, ya kan? Satu showroom ke showroom yang lain, makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Kita balik lagi ke showroom yang pertama yang menawar paling tinggi, apa dia bilang? Tadi itu harga pagi, sekarang mau udah 2 juta. Kita balik lagi ke showroom yang kedua, udah gak ada duitnya mas. Balik lagi ke showroom yang ketiga, nah kita habis ngangkat motor yang lain, habis lagi terus, selesai. Nah ketemu-ketemu. Allah ngeliatin dari tadi wira-wiri kemana aja ketemu masjid, kemana aja ngeliat masjid, kemana aja kemudian bisa mampir. Kenapa gak mampir? Apa ada seorang mahasiswa angkatan semester 2 mengajukan beasiswa pergi ke Tokyo University? Dia sampaikan proposalnya di mihrab Allah Subhanahu wa taala. Dia tulis dengan tulisan tangannya di tengah malam. Lalu dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi aku akan datang ke rumahmu ya Allah. Aku akan sholat subuh di masjid membawa tulisan tanganku ini. Aku pengen banget kuliah di Universitas Hokkaido ya Allah. Kata orang itu bagus, sakuranya keren. Apa ada begitu? Anak semester 5 yang kemudian bermasalah di urusan duit, lalu menyampaikan permohonan beasiswanya jam 9 pagi, tapi bukan di depan pembantu rektor 3, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat duha, dia bilang kalau emang hari ini terakhir saya kuliah karena udah ada kepastian bahwa tidak ada lagi beasiswa untuk saya. Apakah engkau mau menjaminnya Allah? Siapa yang seperti itu? Sedangkan di waktu yang sudah pasti saja, subuh, lohor, asar, maghrib, isya, dia tidak. Apalagi sholat duha di masjid. Saya termasuk yang seperti itu. Menunggang tausiah saya di Bandung, di Jogja pada malam hari, mengubah. Mengubah diri saya untuk kembali mencintai masjid. Penuh dengan kenangan kecil ketika saya menghabiskan waktu di masjid, barokahnya seperti sekarang. Kenapa setelah seperti sekarang lalu meninggalkan masjid? Kenapa 2 tahun terakhir buat yang pernah berinteraksi dengan Yusuf Mansur, Tad, bisa gak acara maulid atau Isra Mi'raj atau acara Muharram atau acara, bisa saya bilang kita awali sholat isya berjamaah ya. Kalau memang dia pagi, saya bilang kita startnya jam 10:30 lalu berakhir di sholat lohor. Sore sudah tidak kita terima. Kenapa? Karena tidak mungkin sore bisa lewat asarnya. Kadang-kadang saya bercanda. Okay, mau undang saya buat Isra Mi'raj. Siap, kita bikinnya jam 5 subuh. Siapa yang mau datang? Jam 5 subuh. Baik, kalau gitu jam 3 subuh. Ustaz, jam 5 aja gak mungkin. Jam 3 lah ini. Coba dulu jajah. Panitianya kerja keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panitianya pada standby. Tapi apa dia bilang? Dari kemarin gak tidur, Ustaz. Ingin gitu mengembalikan lagi diri saya kepada masa-masa yang dulu. Mulai ceramah tentang masjid. Mulai ceramah tentang sholat tepat waktu. Mulai tentang ceramah. Ya sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang tidak 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Andai saudara disuguhkan makanan pembuka oleh seorang gubernur, andai Anda disuguhkan makanan pembuka oleh seorang yang kaya raya, lalu makanannya itu enak, kenapa ngambil sedikit? Allah menyuguhkan makanan pembuka, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah syukur wudu, ada sholat sunnah kemudian ya qobliyah. Kenapa kita ngambilnya sedikit? Karena kita tidak tahu. Ingin saya kembalikan memori itu kepada kenang-kenangan seperti sehingga kemudian mencintai masjid. Kisah ada seorang yang miskin datang kepada Imam Ali Zainal Abidin. Begitulah kisah yang saya dengar ketika saya menjadi santri. Di depan rumah sang imam ditungguin, sang imam ini sampai keluar rumahnya. Kemudian begitu imam keluar di pagi harinya, orang ini mengatakan, Imam, saya menunggu Anda dari kemarin. Si imam bilang, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Saya butuh uang, wahai imam. Terus imam bilang, baik kalau gitu saya angkat anter kamu kepada yang lebih kaya daripada saya. Nanti kamu sampaikan permohonan kamu kepada dia, insya Allah kamu akan mendapatkan lebih daripada apa yang kamu minta. Orang ini mengenal permohonannya kepada Imam Ali Zainal Abidin. Lalu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ya, mau diantar kepada bosnya dia, kepada orang yang lebih kaya daripada dia. Tanpa dia tahu, kemana kemudian imam mengantar orang ini? Ke masjid ikut salat subuh. Dia bingung ketika dia minta silakan. Minta sama siapa? Mintalah sama Allah yang sudah memberikan saya rezeki. Dan semua orang rezeki, minta sama dia. Apa ada di antara bapak-bapak yang khawatir dengan nasib anaknya tidak bakal bisa kuliah, lalu kemudian bersepi-sepi dengan Allah di masjid? Hari gini kebanyakan orang mencari orang. Kalau mencari orang nasibnya apa? Satu, ketidakmampuannya terbuka. Dua, belum tentu diterima. Tiga, manusia ada bosannya. Empat, manusia ada sebelnya. Yang kelima, bisa jadi dia juga bermasalah. Ambil kertas, kita tulis. Kepada siapa nih ya? Saya minjem ya, sebentar. Saya punya teman siapa ya? Oke, Bu Haji Somad. Nomor dua, Bu Haji Ruslan. Nomor tiga, Bu Haji Mono. Nomor empat, Bu Haji Yan. Nomor lima, kemudian Bu Haji Jody. Allah biasa di ranking ke-17. Mentok. Baru ke Allah. Itu juga bagus namanya, masih mentok. Nyeka Allah. Coba Allah benar-benar gak pernah mentok. Nyari, terus nyari sampai tidak berujung pencariannya. Datang dia ke Bu Haji Soma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Hajinya ada. Dari siapa? Dari Bu Mansur. Bentar ya, sampai Bu, ada telepon. Dari siapa? Dari Bu Mansur. Ah, bilang gak ada. Disampaikan oleh pembantunya, maaf ya Bu Mansur, kata ibu, ibu gak ada. Coret Bu Mansur, coret. Yang kedua, Bu Ruslan, telepon. Assalamualaikum, salam. Bu Ruslan, ada? Ya, saya sendiri dari Bu Mansur ya. Kok tahu? Ya, suara biasa minjem gini. Iya Bu, saya ada kesulitan. Masya Allah. Ya boleh, tapi yang kemarin dipulangin dulu atuh. Yang kemarin aja belum lunas. Ya, lunasin dulu ya. Takut ada lunas, tapi bisa saya bantu. Ayolah. Mau maaf ya Bu ya, iya iya iya apa apa. Assalamualaikum, yang lupa bayar yang kemarin. Iya iya. Coret lagi. Masih bandel juga. Telepon lagi yang ketiga. Assalamualaikum. Siapa tadi yang ketiga siapa? Bu Lutfi. Belum ada ya? Assalamualaikum, salam. Bu Lutfinya ada. Dari siapa? Bu Mansur, aduh kebenaran Bu Mansur, kebenaran apa? Ada duit gak 5 juta? Nah, gimana yang kita meminjam situ malah minjam duluan? Kalau datang ke manusia gitu, tapi kalau datang ke Allah deh, subhanallah. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampaikan kepada dia. Dan kita bawa apa yang menjadi kesukaan Allah. Kesukaan Allah itu apa sih? Yang antaranya baca Quran. Kalau saya liatin ya anak-anak sekarang, makanya saya sama istri saya ya, kemarin ceramah-ceramah yang terakhir tentang pendidikan anak. Terus saya cerita sama istri dan keluarga, sebenarnya sih kembalikan saja metodologi pendidikan anak seperti orang-orang tua kita mendidik kita. Gimana sih? Ya pagi-pagi dibangunin, ajak subuh, begitu aja, sederhana aja gitu. Menjelang maghrib, betul gak? Disuruh pada mandi, pakein kain, pakein baju koko, pakein peci, ajak ke masjid. Gak pulang sebelum isya beres. Zaman dulu begitu modelnya. Dari maghrib ke isya, tadarusan. Orang tua zaman dulu gak pernah ikut training ini, pelatihan ini, pelatihan itu. Ayo gimana cara mengatasi anak yang bandel? Bonus, sekalian nanganin bapaknya. Gak pernah orang tua zaman dulu, gak pernah. Kenapa? Karena ada Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Dikit-dikit mujahadah, dikit-dikit mujahadah. Ini gak butuh yang lain, Allah. Dibawa terus ke doa, doa, doa. Orang tua zaman dulu. Kalau orang tua sekarang gimana? Ikut pelatihan anak ini, ikut pelatihan anak supaya itu. Ikut ini, ikut itu. Akhirnya cerai. Anak belum sempat dijodohin, dia udah cerai duluan. Dia lupa ikut pelatihan supaya gak cerai. Mana? Subhanallah. Ya itu ujian memang. Tapi sekedar saya mengembalikan memori. Oh dulu begitu aja modalnya. Anak pulang dari masjid suruh nyapu, suruh nyuci. Penuh itu ada di lingkungan santri itu yang begitu. Maghrib saya ingat kalau maghrib udah mulai pakein itu. EKN, pakai baju kokonya lah. 3 bulan sekali khatam Quran. Mu'allakun bil masjid. Memenuhi syabun nasya'fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah, hatinya dekat sama masjid, tergantung sama masjid. Sampai kemudian ketika kuliah ngurusin masjid. Ya sekedar masang mie apa segala macam, alhamdulillah. Ada saya punya teman kapten polisi, tapi anak UIN. Dari mana ceritanya coba bisa jadi kapten polisi? Anak UIN, tarbiyah, coba. Hah? Jalurnya mana jalurnya? Gak ketemu bos. Ternyata jalurnya itu jalur masjid. Jalur masjid. Niat banget dia. Apa cita-cita kamu? Dulu cita-cita saya saat ane jadi merbuat masjid. Gila uang satu cita-cita jadi merbuat masjid. Gak tahu tuh benangannya. Terus apa yang terjadi? Allah memberikan yang lebih baik daripada dia. Punya impian. Lagi jadi merbuat masjid. Ya. Kemudian dia ngajar di satu komplek. Komplek itu komplek polisi. Kemudian tiba-tiba ada lowongan tuh untuk bintal. Wah, ada aja judulnya gitu loh. Bimbingan dari Allah yang memberi petunjuk tuh ada aja. Kemudian ikut seleksi jadi bintal. Langsung masuk karena dia S1 langsung penyeragaman, penyerataan. Terus naik karirnya tuh kapten dalam waktu yang singkat. Subhanallah. Dan dia menyandang satu gelar yang tidak dimiliki polisi-polisi yang lain. Apa? Ustadz. Ini polisi yang lain polisi biasa. Dia Ustadz Subhanallah. Betah dulu di masjid betah gitu. Saya punya teman Tarawan. Daniel yang di luar saya punya saudara-saudara. Daniel Alwi. Tarawannya begini Pak. Siapa yang paling bertahan di masjid. Itu dia yang menang. Itu kita berlomba-lomba buat paling lama di masjid. Sampai tiga-tiganya digelandang keluar masjid karena mau ditutup. Nggak ada yang mau ngalah. Iya. Nggak bisa sholat maghrib. Tapi itu sampai ba'diyah gitu. Tapi karena orang sekarang kesibukannya Masya Allah. Dia tidak memberikan waktu terbaik dia buat Allah. Dia tidak memberikan fisik terbaiknya buat Allah. Dia tidak memberikan hati terbaiknya buat Allah. Dia bahkan tidak memberikan pakaian terbaiknya buat Allah. Pakai kaos jelek ke masjid mana dia? Coba kalau dia kemudian datang ke pacarnya gimana? Kalau dia datang kemudian pergi kondangan gimana? Ada yang mau kenanya 7 bulan dari cuci-cuci. Warnanya berubah menjadi orange. Giliran gaun, pesta, kita mau tos-tosan. Ngutang kita bela-belain. Sampai 3 kali ganti suami itu ada satu gaun yang belum lunas-lunas. Salah. Kalau nak selesai mbak dia satu-satu ngambil lekar, bikin haloko kecil gitu terus. Ngaji itu. Ngaji satu-satu ganti. Yang satu ngaji, yang satu dengar. Kayak tadi tuh. anak kita di rumah tahfiz putri. Yang satu ngaji, yang lain dengerin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh dikeluarin suaranya. Sebagai siar di kampung Betawi dulu, suaranya dikeluarin. Dua orang pada dengar maghrib itu ada yang ngaji. Alhamdulillah Pak, di Masjid Amang Surya sampai sekarang masih kejaga. Pemerintah lagi ngusulin kan? Apa namanya itu gerakan apa namanya? Gemar mengaji. Gerakan maghrib mengaji. Oh jadi dulu, udah begitu di kampung Betawi. Mengisi Jawa juga mungkin seperti itu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain nyimak. Lama berapa, lama berapa. Gitu tuh, ada kecil. Lama sekian. Baca atau yang duluan baca. Biasanya saya ngambil posisi yang duluan. Saya selalu ngambil posisi yang duluan tuh biasa zaman dulu tuh. Caranya baca duluan gimana? Yang lain ngambil lekar, saya ngambil mic. Ngambil mic duluan itu taruh depan tak sebang apa karena kalau saya baca yang pertama yang lain ikut baca pahala saya. Innalladzina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala awladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ كَذَّبُوا آيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ كُلُّ مَنْ كَفَرَ سَتُلْقَى تَحْشَرُونَ Makin lama di belakang makin banyak tuh pengen denger. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Isa tuh udah tinggal maju doang. Begitu Isa dengan maju depan ngaji. Allahumma lakum rabbana Oh. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يؤمن قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Itu sampai Isa muter lagi tuh satu halako bisa 6 orang, 10 orang. Masya Allah, Maghrib ke Isya bisa 6 lembar, 10 lembar sih. Sedangkan satu Quran itu 604 halaman. 600 halaman kalau 10 lembar, satu malamnya berarti berapa? 60 hari kelar. 60 hari kelar itu berapa? 2 bulan, setiap 2 bulan kita ngeriung. Nah, karena zaman dulu kita makan enak gak saban hari, kayak orang sekarang kan emang kacau nih anak-anak sekarang. Tiap hari makan enak, makanya ketika nggak jadi sebuah acara yang hebat gitu. Kalau zaman dulu kan kita makan terbatas ya. Makanya kejar-kejaran tuh supaya kita cepat hatam. Kalau udah hatam kita riungan. Ya, ada nasi tumpeng apa, nasi di apa ya? Apa kalau di Jawa apa namanya? Nampan. Nampan gede makan. Ya, peraturannya satu, nggak boleh diaduk. Iya, di dalam tuh ada cabai, pokoknya terserah. Begitu beku buang cabainya, ya nasib dan ngakal. Kenangannya kayak gitu. Ketika saya susah itu sebenarnya saya meninggalkan masjid. Begitu lepas dari busur nih, lulus aliyah, kuliah ngekos, hilang tuh. Yang gitu-gitu hilang tuh. Waduh, nggak ketemu orangnya pak, nggak ketemu jemaah. Habitnya habit baru, teman-teman merasa ada yang bilang, ah gue kan nabung udah 6 tahun. Gue udah punya tabungan 6 tahun, dia nyantren 6 tahun. Jadi pas kuliah, dia bilang dia ada tabungan 6 tahun. Tabungan amal, jadi sekarang boleh apa aja. Hilang, begitu hilang saya bilang, oh, makanya saya sebut sebagai dosa besar saya di dalam buku. Kan orang nanya-nanya sama saya kan, Ustaz itu dosanya apa sih? Kok merasanya dibuanting sama Allah, dihajar sama Allah? Dosa saya satu, ninggalin masjid. Ninggalin berjamaah, meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat jumat dulu datangnya 11, begitu punya usaha datangnya azan kedua. Saya pernah datang pak, satu masjid ternyata pas sudah bubaran, saya balik jadi orang pertama yang bubar. Dulu jam 11 pak, kita datang kenapa? Ngelarin Al-Kahfi. Kita datang jam 11 ngelarin Al-Kahfi. Dari semalam belum selesai nih Al-Kahfi. Kenapa orang-orang Betawi zaman dulu, di zaman saya di kampung sawah, datang jam 11 ngelarin Al-Kahfi, ngelarin Tabarok, ngelarin macam-macam. Biasanya kalau dulu ya habis maghrib Pak Isa yasinan tuh. Ya sekarang kan udah dibilang bid'ah tuh ya. Ya kita gak main bid'ah-bid'ahan deh. Ya dulu yasinan, maghrib Pak Isa. Dibagi lagi tuh. Mulai Isya, mulai nyicil tuh Al-Kahfi jalan. Terus biasanya sampai mau tidur tuh kita sudah sampai di mana? Biasanya di Al-Malu Wal-Banun. Al-Malu Wal-Banun zinatul hayatid dunya wal-banqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيه ويقولون يا ويلتنا من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدنا أنه حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Waktu kecil, waktu remaja, menjelang dewasa, perlu sama masjid. Wah, begitu keluar, hilang. Rupanya Allah kemudian mengingatkan saya. Lalu cara yang saya rasakan paling efektif ketika saya kemudian punya masalah gimana? Balik masjid. Ya, nyetel lagi, nyetel kehidupan lagi. Hidup disetel ulang. Ente pada yang punya masalah, percayalah omongan saya. Ente punya hidup pasti ada yang gak bener ya. Bangunilah, udah lewat subuh. Ini masalah, ini gue penyakit saya juga gitu. Ya kita sama-sama belajar lah, sama-sama berusaha betul-betul mengistiqomahkan saban waktu seperti itu. Mati-mati saya ngomong begini, saya berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ini kalam buat saya. Benar loh, saya, kenapa nih begini? Ternyata saya lihat, oke, balikin. Ditek ulang gitu loh. Ibarat kata badan disusun lagi nih, supaya kehidupannya normal lagi. Bangunnya di setel lagi dari jam 3. Ya. Terus jam 4 saat udah mulai ngerem dikit. Masuk wal mustaghfirina bil ashar. Kita mengampun pada Allah. Kemudian jalan ke masjid. Bahkan ketika belum nikah dulu, sholat malamnya di masjid. Di masjid sambil nyiapin orang-orang yang sholat subuh. Wih keren. Subhanallah. Gitu aja ternyata cara begitu efektif yang saya cari. Allah aja loh. Allah aja. Tinggal lapor aja. Jam 9 ada tagihan nih. Jam 9 gak ada tagihan. Pilihannya cuma 2 ya Rob. Masih duit saya atau yang Allah gak datang. Rapiin. Gak apa-apa. Atau aku rapiin aja dulu masjid tuh. Rapiin aja dulu salatmu. Nih kalah beres. Rapi. Gitu aja udah gitu. Ternyata yang sederhana itu yang ditinggal sama orang banyak. Yang akhirnya yang dicari yang berantakan punya. Gitu. Yang esasinya berantakan. Pagi-pagi di Bandung di warung grup, ya, warung steak, saya sampaikan betapa anehnya kita ini. Kita mau ilmu. Tapi gak ngerti sumbernya ilmu itu ada di mana, kita gak paham. Sehingga kalah tuh yang namanya sholat berjamaah, kalah. Kan kita lagi belajar, Pak. Kalau lagi belajar emang kita boleh milih antara dua. Sama-sama wajibnya. Belajarnya wajib, sholatnya wajib. Ntar aja kalau habis belajar kita sholatnya gitu. Kalau buat saya tuh gak kena. Gitu. Karena yang dipelajari apa sih? Yang dipelajari itu kan supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allahnya udah datang. Allahnya udah datang. Kok jadi kita gak kenal Allah udah datang? Gak tahu Allah udah datang. Sedangkan kalau yang datang itu seorang yang kita sayangi, yang kita cinta, yang kita hormati, yang kita muliakan, kita bisa ngerem. Apapun kerjaan kita bisa ngerem. Bahkan pejabat yang bersangkutan cuma lewat sekolah kita pun, kita bisa nyuruh anak-anak keluar, dada-dada pakai bendera, sementara si pejabat SMS-an di dalam mobil. Pakai bendera putih, semangat patriot, ya kan? Hah? Ternyata si menteri yang didada-dadahin, gak mampir ke sekolah. Setel ulang. Saya ada namanya Engku. Ya. Engku ini seorang sopir, gak punya gaji. Gak ada dia gajinya. Suatu saat ngomong sama saya, tahun 1999 yang memang mas saya, Ustaz, amalan apa sih yang bisa bikin saya ini jadi naik? Saya tahu amalan dia itu sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah amalan saya nggak begitu. Karena itu kemudian saya bilang sama dia, Engku, amalan engkau tuh udah lebih hebat daripada amalan saya. Amalan saya mah amalan pinggir. Alamat engkau amalan yang di pusatnya. Segala wirid pinggir. Kalau ente kagak sholat berjamaah mah. Ya tapi pengen naik lagi. Udah engkau tinggal nunggu waktu. Berjanjian itu kemudian gak akan berubah. peristiwa itu kemudian datang juga. Datangnya bagaimana? Mengaku punya majikan ini seorang kiai. Nah, kalau di Jawa Timur itu kan mahabang sama guru ya. Sehingga pada paginya tuh, nah, cuman sebagai sopir dan kiai, engkau dijamin hidupnya nih, dipenuhi masaknya, apanya, kiai makan apa, keluarga dia makan apa, anaknya pun diangkat menjadi anak kiai. Ada putrinya dia diangkat menjadi putrinya kiai. Pada masa kiai hidup, anaknya pernah dilamar sama orang. Sebagai mahabah saya sama guru, sama kiai, bagaimana kalau saya nikahkan putra saya sama putrinya kiai? Kata si kiai, itu bukan anak saya. Oh, bukan anak kiai? Bukan. Ini juragan besi asal Surabaya nih yang datang. Bukan anak saya. Anak siapa kalau begitu? Anaknya Pak Engku. Siapa tuh Pak Engku? Sopir saya. Berkenan saya panggilkan? Panggilkan sama si kiai. Nih. Setelah tahu siapa yang bakal jadi besannya, ditolak amangku. Pertama, anaknya masih kuliah di YIM Surabaya. Yang kedua, kayak bumi malangit dibilang. Dia orang kaya. Ya, sementara dirinya cuman, maaf, dia bilang cuman sopir, gak punya gaji. Saya pernah ke rumahnya, rumahnya dari tanah. Nah. Sekian waktu kemudian, si kiai meninggal dunia. Begitu si kiai meninggal dunia, pensiunlah engkau dari pekerjaannya. Ketika si engkau pensiun dari pekerjaannya, datang lagi nih si juragan dari Surabaya. Apa kata si juragan dari Surabaya? Pak engkau sekarang tidak bisa lagi menolak. Sekarang tidak bisa lagi menolak. Para kiai, para ustaz, jamaah yang rahmati Allah. Engkau ditodong seperti ini. Ketika hidup, saya tidak sempat mahabah sama guru. Masa ketika matinya saya enggak mahabah lagi sama guru? Pangku, memang dia anaknya Pangku. Tapi kan kiai sudah menganggap dia sebagai anaknya. Fulanah udah lulus dari IAIN. Apalagi alasannya? Lalu kemudian, kata Pangku, ya sudah, kalau emang tahu keadaan saya seperti ini, menerima nasib saya seperti ini, anak saya adanya juga seperti itu, ya silakan dah. Akhirnya dilaksanakanlah pernikahan. Tahun 2002, Haji Zainuri telepon saya untuk datang kemudian ke situ Bondo. Ki, masih ingat engkau gak? Masih, Ustaz. Wah, dia sekarang jadi orang kaya. Nah, dia orang kaya bagaimana? Dulu ingat gak? Waktu dia dilamar sama si Fulan ini nih. Ingat. Kan gak jadi tuh. Iya, sekarang jadi. Jodohnya gak kemana. Betul Ustaz, betul Kiai. Nama orang itu kemudian engku dibeliin ya, hektaran itu apa tebu. Dibeliin hektaran tebu, dibangunkan rumah seharga 1 miliar. Kemudian mas kawinnya sih sederhana, tapi bebawaannya ini yang juga sama-sama 1 miliarnya. Luar biasa. Saya tertegun saat itu mengingat pembicaraan tahun 99. Dulu saya pernah ngomong begini sama engkau. Engkau, sebenarnya engkau ini digaji nih. Digaji gimana? Saya gak ada duit. Digaji engkau. Coba kalau misalkan dikasih duitnya, belum tentu cukup nyokolin anak, ngulain anak. Coba. Ngekosin anak di Surabaya itu emang gak bayar. Bayar. Nah, kalau gajinya 1 juta, katakanlah 1 juta gitu. Apa cukup? Pasti gak cukup. Walaupun dulu tahun 99. Gak cukup, Pak. Terus saya bilang sama dia begini. Sebenarnya Pangko, kan dia minta amalan saya. Amalan saya yang dia minta itu amalan kulil lahum mamalikal muluk saat itu. Dia tahu itu amalan saya banget. Kulil lahum mamalikal muluk tu'ti minka mantasya'u wa tanzi'ul malika mantasya'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار wa tukhrijul minal mayyiti tersih wa tarzuku man diwairi. Engkau mincer amalan ini, tapi saya gak ngasih. Kenapa? Malu saya. Saya yang punya amalan ini meninggalkan salat berjamaah. Urutan ranking amalannya gak ada apa-apanya. Tapi sebagai orang yang mengerti ijazah, emang nih ilmu ini udah lama hilang. Anak sekarang tuh ijazah tuh sebenarnya kalau di perguruan tinggi namanya kode etik. Kalau pengen copy paste, mbok ya tunjukkan siapa dari mana gitu kira-kira. Ada ibitnya, ada ininya, ada ini, ada catatan ke footnote-nya ada. Dari mana lo ngutip? Nah kalau orang yang mengerti ada amalan sesuatu, sedangkan amalan itu punya si fulan, dimintalah ijazahnya. Sepanjang si fulan tidak berkenan memberikan ijazahnya, dia tidak akan mengamalkan itu. Itu bedanya tuh. Sekarang sih udah gak ada deh orang dusun kayak gitu. Kita menyebutnya tuh orang dusun, ngapain orang buku banyak, beda loh. Beda. Ente datang ke aneh nih, Ustaz, antum pun ilmunya, ilmu sedekah nih. Aneh minta ijazahnya dah. Iya tuh, saya jarang tuh dapat yang gitu. Tapi ada satu dua tuh, betul-betul minta ijazah. Oh, udah, saya dah. Anjastulakum bi'ayna silakam. Oh, dia bilang, kobil tuh, kalas. Oh, Masya Allah, kekuatannya lain, punya sanat. Punya ijazah. Emang ente jago elektrik. Tapi gak ada alumninya. Lain juga kan, ama yang jago listrik, tapi ITB. Ya, tapi apa di Jogja apa? UGM, beda. Ente jagoan penyet, tapi alumni UGM. Emang ada ya UGM? Gak ada. Masa sih, kuliner itu. Harusnya kuliner sekarang nih masuk di perguruan tinggi itu ilmu. Karena, betul gak Mas Mono? Harus ada sekarang itu fakultas kuliner. Jurusan apa? Penyet. Bebakaran. Betul Ustaz? Oh, udah melahirkan banyak orang kaya tuh. Nah, ini ilmu marketing modern, ilmu jualan terapan. Subhanallah. Minta ijazah. Tapi karena saya merasa kulillahumma sayas itu di bawah derajat sholat berjamaahnya, saya gak kasih. Enggak lah, kok. Udah lah, itu aja udah. Terus saya kasih tahu dia. Kok, kalau kita ngitung gaji engkau 1 juta, lalu Allah mengatakan lewat Rasulnya, siapa yang sholat berjamaah aku lipat gandakan 27 kali lipat, maka sesungguhnya ada yang tidak dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa? 26 juta, Bangko. Bangko sambil duduk di balai, masa sih saya punya 26 juta? Berarti kali 30 tahun dong. Waktu itu omongan dia seperti omongannya Nabi Allah Zakaria. Seperti omongannya Siti Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka an tukallimana nasa fala tata'ayyamin illa ramza. Ayat sebelumnya qala rabbi anna yakunu li ghulamin wa qad balaghani al-kibar. Waqad balagha minal kibar wa imra'ati aqir. Tapi Allah jawab apa? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Ketika saya bilang secara bercanda, mangku, ada 26 juta pangku yang belum dibayar sama Allah. Kan dikali 27 kali lipat. Mangku bilang, berarti kali 30 tahun dong. Saya bilang begini, bukan cuma dikali 30 tahun pangku. Tapi 26 juta dikali 12 dikali 30 tahun. Ya, dari mana? Dari mana itu pertanyaan Nabi Zakaria tuh? Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Enggak mungkin. 26 juta dikali 10 bulan aja 260 juta. Oke? Dikali lagi 10 tahun, kita hitung 1 tahun 10 bulan biar kalkulatornya enak hitungnya. 2,6 miliar. 2,6 miliar dikali 3 tahun lagi. Kan 30 tahun nih. Ya. Dikali 30 tahun lagi berarti berapa? Udah macet nih akuaternya. Waduh. 2,6 kali 3. Berapa tuh? 667,8 miliar rupiah. Dari mana dia bilang? Allah jawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Siti Maryam pun jawabnya sama. In qalati malaikatu ya Maryam, inna Allaha yubashshiruki, inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu Masihu Isa bin Maryam. Bikalimatin min husnihul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minun qaribin wa yukammin nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Maryam kaget lah, tiba-tiba malaikat jawab, tiba-tiba malaikat ngomong kepada Siti Maryam, Maryam, Allah ngabarin berita lo buat kamu. Apa? Kamu bakalan punya anak. Celeger. Buat dia berita satu yang berita pertama. Punya anaknya udah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ditambah lagi apa kata malaikat? Ismuhul Masihu Maryam. Wajihan fit dunia wal akhirah. Terkenal di dunia dan di akhirat. Peminan muqarrabin. Udah mulai tuh tambah gak percaya. Ditambahin lagi sama malaikat. Wayukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Anak ini nanti bakalan bisa ngomong sejak dia masih di buaya. Fil mahdi wa kahla. Wa minas salihin. Waduh, makin gak mungkin deh. Nah, karena udah diberitakan oleh malaikat bahwa anaknya nanti bisa ngomong sejak bayinya, sejak masih di buayanya, maka ketika Siti Maryam dikisahkan di surah apa tuh, Maryam ditunjuk-tunjuk oleh ya, kaumnya bahwa Maryam kamu ini udah berbuat yang gak benar. Makana abuki mro'a sawi wa makana ummuki baghiyah. Tapi kemudian kata-kata Maryam, fa'asyarat ilai, biar anakku saja yang menjawab. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena Maryam sebelumnya sudah dikasih tahu, anaknya ini bisa ngomong. Karena itulah kemudian Isa ini ngomong. Qala inni abdullah, aku ini hamba Allah, aku ini namanya Abdullah. Atanyam kitab wa ja'alani nabiyah. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Zalika Isa bin Maryam qawlan haqqin ladhi fihi yamtarun. Ma kana billahi an yattakhidha min waladin subhanahu. Idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Jawab tuh Nabi Allah Isa, saya begini. Bahkan yang lebih menggelegar lagi itu di surah Al-Imran tuh lebih menggelegar lagi tuh. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'u al-aknaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa itu bisa bikin burung-burungan dari tanah ditiup jadi burung beneran, lalu bisa kemudian menyembuhkan yang bisu, yang buta, yang tuli. Bisa bikin jalan yang lumpuh, yang sopak, kudisan, semua dipegang doang, set, ganti kulit-kulit baru. Dalam kondisi modern, engkuk gak percaya. Itu penuh juta loh engkuk. Nah, emang saya gak punya duit. Dari mana judulnya? Ternyata nyampe itu tanggalnya. 2002 Zainuri telepon saya. Ustaz, masih ingat gak aku? Masih ingat. Wah, luar biasa. Itu ya kalau di jumlah tuh, tebunya itu malu. Wah, dapet tuh 5 miliar dia bilang. Diberikan Pak, diberikan. Kenapa sholat berjamaah? Di masjid, tahunan. Ada hitungannya. Ente gaji 2,7 juta. Oke? Tapi tidak sholat berjamaah di masjid. Maka bilangannya jadi dibagi 27 pembilang. Maka rezeki ente 100 ribu. Pulsa doang. 2,7 juta. Oke? Sepakat dong. Yang tadi kan up. Kalau tidak berarti down. Kalau down berarti ente punya penghasilan cuma 100 ribu. Bayangkan yang tidak pernah sama sekali. Dia bakalan minus. Minus. Back to masjid. Kembali ke masjid. Di sini ada Allah yang bisa menjawab segala-galanya. Ada seorang anak bawa surat lamaran. Oh, dibawa kemana tuh? Surat lamaran. Ada lowongan nih. Ada tuh di masjid. Merbotlah. Dia enggak tahu dia mau salat hajat di masjid, dia taruh tuh sejadah tuh. Surat lamaran yang tulis tahu. Ya Allah, yang lain ngedatengin orang-orang, aku ngedatengin Engkau yang menciptakan orang-orang. Gimana caranya nih? Gimana caranya nih? Saya enggak kirim surat lamaran saya, tapi saya bisa kerja. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in. Punya anak, sakit, bawa ke masjid. Perilaku kita bawa kemana? Bawa sekedar ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang benar, saya punya dokter sajiran, dibikin. Dibikin jalur riadohnya. Dibikin jalur munajatnya. Sudah biar yang sakit yang ditanganin, Pak, Bapak ke masjid. Ibu ke masjid, doa di sana. Subhanallah. Anak lapor. Pak mesti daftar ulang. Ambil soal duitnya. Lima masjid. Bapak nih sejak ikut Ustaz Yusuf Mansur jadi begini. Kok jadi begini gimana? Pak, ada mah ngambil duit di bank, Pak. Masa saya mesti jadi tukang colong kotak amal? Ini gue bilang aja. Kamu minta sama Allah di masjid. Bukan ngambil kotak amal. Minta semua sama Allah. Minta sama Bapak, izinnya dari Allah juga. Minta sama Bapak, duitnya dari Allah juga. Langsung aja minta sama Allah. Kalau perlu jalurnya, jangan pakai dititip ke Bapak lagi. Langsung aja direct ke kampus. Apa enggak bisa? Allah begitu bisa banget, Pak. Tiba-tiba ada orang, lalu bayarin anak kita, Pak. Nggak nyampe, nggak usah ke kita lagi. Langsung aja. Subhanallah. Gak bisa bayar kontrakan, datang kepada siapa? Datang kepada yang punya kontrakan, diusir. Bu, saya mau minjem duit. Ini buat apa? Buat bayar kontrakan bulan depan. Iya. Pinter ya. Fakultas apa ya? Datang kepada siapa? Datang kepada yang punya kontrakan. Siapa yang punya kontrakan? Sorry, bukan ibu kos, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama dia. Ya Allah, saya minta satu supaya saya bisa beli nih kontrakan. Tanggung cuma minta sama Engkau mau bayar kontrakan malah. Nah, saya meminta satu, saya minta supaya Engkau memberikan saya duit buat beli ini kontrakan. Kalau tidak, yang kedua, takdirkan anaknya si ibu tuh jadi milik saya lagi. Minta mau meminta apa ya? Ini pernah dibuktikan oleh jamaah saya, Pak. Pernah dibuktikan oleh jamaah saya. Dia penulis buku tawakal. Ada jadi toko buku. Satu waktu hilang Pak duitnya. Dompetnya hilang. Hilang. Blas hilang di terminal. Hebat Pak. Namanya Dewi itu orang. Dia bertestimoni. Ana lapor ke polisi. Dianggap penipu pasti. Ana lapor ke Allah di masjid terminal. Lalu saya bilang sama Allah, kalau orangnya masih ada di sini, bikin orang itu jadi puyeng, gak bisa keluar, lalu mencari saya ya Allah. Sementara di jalan dia baca selawat, dia zikir segala macam. Tiba-tiba yang betul ini malingnya datang ke situ. Nggak tahu gimana feeling ketemu feeling, nyambung pacak, cak, nyambung. Maaf, saya cari-cari tadi nggak ada. Saya mengingat ibu yang datang. Ini saya pulangin, subhanallah. Bisa kayak begitu, Pak. Bisa kayak begitu. Saya punya tamu dari luar, ya. Kemudian tasnya hilang. Ini saya punya tamu nih, pernah punya pengalaman. Ya, tasnya hilang, Pak. Jadi ditaruh tuh tas di bagasi. Nah, terus sama ini taksi, Pak, dibawa kabur. Dia bilang apa? Bos, aku tak lapor sama yang punya jalanan. Logika berpikir mana yang begini coba? Biasa kan kita lapor ke polisi. Nah, polisi didata dulu kan, alamatnya di mana? Oke, terus tinggi badan berapa? Lamaan, malingnya udah jauh. Lapor sama Allah, dia sujud. Tak! Dia selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia bilang, takdirkan saya ketemu lagi sama itu taksi, ya Allah. Gak tahu gimana ceritanya, ya Allah. Itu ketemu taksi itu. Ketemu taksi itu. Padahal udah nun jauh, udah ya menitnya gue udah jauh. Di lampu merah yang kira-kira gak bisa itu taksi jalan, turun dia, Pak. Dia yakin betul taksi itu, Pak. Dia langsung gebak ke taksi itu. Bang, dia bilang, wah, dikepung, aduh. Nah, buka, buka, buka. Dibuka ada apa itu? Tasnya, subhanallah. Bisa begitu. Subhan. Siapa di antara saudara-saudara semua yang pengen menikah? Persoalannya satu, gak punya duit. Kedua, jodohnya gak ada. Pol. Hah? Dalam keadaan pol seperti itu, ngadu ke Allah. Duit gak ada. Jadwalnya juga belum kelihatan. Muka, aduh. Pas-pasan. Ya Allah, saya ngadu kepadamu, ya Rob. Pilihin satu aja, ya Allah, buat saya. Yang gak nyusahin. Yang punya pom bensin. Kalau udah di depan Allah, mah minta jangan tanggung-tanggung, bos. Ya? Kalau sudah di depan Allah, yang tanggung-tanggung mintanya. Yang penting, lot ibadahnya aja yang disesuaikan. Tuh gak? Minta banyak, ya rokaatnya aja dibanyakin. Tadinya 2 rokaat, kira-kira 4, 6, 8 gitu. Oke. Asik. Asik. Di sini segala-galanya ini, di sini segala. Tapi kenapa di sini malah justru yang paling sedikit? Kita mengenalnya bank sebagai tempat ngambil duit. Kita mengenalnya rumah sakit sebagai tempat yang sehat. Kita mengenalnya pabrik sebagai tempat kita kerja. Kenapa masjid? Karena Anda tidak mengetahui dan mengenal siapa pemiliknya. Sama saya juga begitu. Nggak kenal. Bisa nggak sih Allah ngasih kita cuma beasiswa S2? Bisa nggak sih? Kecil banget. Jangan S2. Jangan S2. Allah nanya mau berapa es lu. Allah nanya betul. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngadu langsung di rumahnya. Gitu maksud saya itu. Ngadu langsung di rumah. Di rumah Allah. Pakaiannya dibedain. Ah mau rapi, ah ngadep dekan aja rapi. Betul gak? Ngadep dekan ente gak pakai sendal, gak pakai sepatu. Boleh gak? Masuk masjid pakai sepatu. Kalau dia melin, saya menghadap Allah, saya mau repih. Yang rapi atuh masuk masjidnya kan, pakai deodoran, pakai minyak wangi lah. Baju yang baru dicuci lah paling tidak. Ini mah masuk masjid, pakaian yang paling jelek. Giliran rapat rektorat semua rapi pakai dasi begitu kita masuk masjid sa rektor-rektornya. Hadap menteri M masa begini nggak mungkin bang. kacamata gua dilap-lapin. Tapi gitu ngadep ke Allah, Pak. Ini enggak di mana, atribut turun. Subhanallah. Cik. Asyik subhanallah. Masya Allah. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Ada di sini jawabannya. Makanya judulnya oleh Warung Group dijudulin. Di rumahnya aku mengadu. Yang di sini memang tempatnya. Di sini ngadu semua. Usaha surut. Nggak usah nyari pinjaman, Pak. Nomor dua lah pinjaman, Pak. Nyari Allah dulu. Datang ke sini, ya Allah. Usaha begini amat, ya. Masya Allah. Tadinya laku satu hari bisa 100 mangkok. Hari ini ada yang nanya juga enggak, ya Allah. Sekali ada yang nanya. Nanya jumlah apa. Ente pernah gak sih berdoa sambil kayak nangis tapi ketawa gitu? Aneh sering gitu, bener lah. Coba ente bayangin ya, ente bayangin tukang bakso, ya. Ente bayangin tukang bakso nih, gak laku gitu, sekalinya ada yang dateng banyak jumlah. Terus ente doa pakai bahasa ente, pasti tuh nangis tapi ketawa juga, betul gak? Di sini Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini sebagai penutup. Ya. Sebagai penutup, di sini Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya memberikan mekanismenya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Terus di mana Allah berada? Kalau di rumah, di atas sejadah. Atau sekalian datang ke rumahnya langsung. Ke musala, ke masjid. Anda mau jual motor, datang dah ke showroom. Pasti harganya downgrade kan? Seperti yang tadi saya bicarakan. Gimana caranya supaya datang kepada Allah nih? Supaya motornya ini tinggi. Ya udah, langsung bawa ke rumah Allah. Bawa ke masjid, masukin. Enteng kita punya motornya kan? Di rumah kita sholat dulu, duha, dua rakaat. Allah dulu. Salat dua rakaat, ya Allah, usalli sunnatat duha. Rakaatain ya Allah, lil motor, ya Allah, wa akbar. Saya Pak, kalau salat sunnah hajat, itu panjang, sebelum takbir panjang. Karena saya doanya di depan. Seru loh, coba jajar. Ya Allah, saya mau salat duha nih dua rakaat. Sebentar lagi saya mau ketemu sama orang nih ya. Bakalan begini cerita gitu. Udah cukup baru Allahu Akbar. Jangan nanya ustaz yang lain ya. Kalau nanya ustaz yang lain gua salah nih. Mana ada sunat duha begitu niatnya. Aneh niatnya tetap usul sunat duha, tapi doanya di depan. Ngomong sama Allah, ya Allah, saya pengen jual motor. Harganya nih kayaknya sih di bawah 3 ya. Tapi saya pengen tetap 4 juta gimana caranya ya Allah. Allahu Akbar. Begitu selesai sholat, doa lagi. Ya Allah, saya mau jalan nih, izin mau jalan ke showroom. Yang dekat sini nih ya Allah. Tahu kan? Pak, jajal deh, doa begitu jajal deh. Asik, enak. Tak percaya itu. Hah? Kan kalau diterjemahin ke bahasa Arab dulu lama sih. Yang penting standarnya dipakai apa? Salawat, hamdalah, istighfar, konten terserah. Habis itu jalan ke Soro. Jalan. Sementara di tempat yang lain ada yang gak pakai begitu. Dia datang ke Soro. Pagi Pak, pagi. Ini bisa saya bantu, saya mau jual motor Pak. Begitu nih di CD itu saya sebut. Cari tuh CD-nya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya mau jual motor Pak. Tahun berapa? Tahun berapa? 2000 berapa kok? Ente aja lupa tolong man. 2004 Pak. Tua amat. 7 tahun tuh umurnya. Nih, bawa motornya ada di depan. jual berapa sih? 4 juta. Mah enggak kuat, Pak. Begitu ngeliat motornya, ini dia motornya. Begini motornya. Ya, coba starter. Jalan sih starter yang bagus. Mana SNK-nya, Cuk? SNK kasih dia. Ya, 2 minggu lagi mati. Ya, 2,5 dah. Masih pagi nih. Udah gak usah ditawar lagi dah, 2,5 tuh. Jangan, Pak, 2,5 mah. Kita butuhnya 4 juta. Ya, kan saya juga masih ada untung atuh. Motor begini kan jualan lama. Macam-macam tuh alasan. Tapi coba datang ke Allah dulu. Coba datang ke Allah dulu. Rasakan bedanya, Pak. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Ini sebagai konklusi kita nih. Datang ke masjid. Kita datang ke dealer. Pagi, Pak. Pagi. Saya mau jual motor, Pak. Tahun berapa ya? Nah, lu aja lupa. Sama nih, sama. Tahun 2004. Oh, 2004. Tua banget ya. Ya begitu dah, Pak. Motor aja bawa di depan. Dijual berapa? 4 juta. 4 juta berat, angkatnya sama, Pak. Sama. Nggak ada bedanya. Tapi nanti kita lihat bedanya. Loh, emang iya? Loh, emang begitu. Prosesnya sama aja. Tapi ntar Allah ikut campur, Pak. Allah ikut campur. Mana motor ini? Motor kayak begini susah, Pak. Coba di starter dulu, starter jalan bawa cakal. Starter sih oke, okay. STNK-nya mah? Tinggal 2 minggu, Pak. Ya 2,5 deh. Nggak bisa lebih nih, Pak. Nggak bisa, udah segitu dah, masih pagi nih. Jadi kalau gitu ntar saya mau nanya dulu ya. Mau nanya siapa? Dealer lain sama segitu. Enggak, saya mau nanya Allah. Nanya Allah. Tadi sebelum kemari, saya lapor sama Allah, Pak. Kalau emang Allah ngizininnya 2,5, ya entar saya kemari lagi. Bingung nih cinanya. Kasih tahu sama Allah ya, tetap 2,5. Nah, nggak beda, tetap tuh, ya, salam. Terus kita ngomong, kita cari lagi musola ji, kita cari lagi masjid, benar nggak? Lapor lagi sama Allah, Allah dulu, Allah lagi, belum Allah terus mau Allah lagi. Parkir motor tuh, ah, kita sholat lagi 2 rakaat, mau nanya sama Allah, diizinin nggak nih 2,5? Nah, selesai sholat kita angkat tangan dah. Selesai salawat, alhamdulillah, istighfar, kita bilang, Rob, tadi dengar kan, 2,5 ditawarin. Sementara nih ya, butuhnya 4 juta. Jadi kira-kira 1,5 lagi siapa yang menanggung. Kalau emang kau mau nanggung nih ya Allah, saya jalan nih. Tapi kalau kira-kira enggak mau nanggung, kalau saya enggak jadi jalan. Tentu saja Allah, seperti saya bilang di sini itu, Allah enggak mungkin jawab, Pak. Oh, kemudian Allah jawab. Jadi gimana nih? Jangan. Lari. Gimana caranya Allah menjawab, Pak? Begitu kita datang ke showroom, ya enggak? Hah? Yang punya jadi, itu berarti boleh. Begitu datang ke showroom, yang punya enggak ada, berarti jangan. Gitu, Kak. Begitu selesai doa, beres, rapi, terus kita bilang, andai motor ini kemudian dieksekusi di dealer tersebut, dan jatuhnya tetap 2,5, mohon nyerot, engkau yang menyempurnakan, selesai. Jalanlah lagi ke Soro, begitu sampai di luar masjid, motor hilang. Main motorannya. Ditinggalin helmnya doang, makasih ya, kami tinggalin helm doang. Kenangan-kenangan ente. Loh, perjalanan kan belum berakhir. Allah dulu udah. Allah lagi udah. Terus Allah terus. Nanti terjemahin tuh. Sebelum dapat jodoh, Allah. Setelah dapat jodoh, Allah. Sebelum nentepin tanggal, Allah. Setelah nentepin tanggal, Allah. Setelah nanti akad nikah, Allah. Terus Allah. Nah. Begitu Allah dulu selesai, Allah laginya beres, Allah terus. Kalau hilang gimana? Ya masuk aja lagi masjid, susah amat. Ini saya bilang, kali ini malah Anda pasti akan bercucuran air mata. Doanya lebih khusyuk. Dengar? Doanya pasti lebih khusyuk. Ini si Mangsun ini, guys. Katanya kudu lapor, iya udah. Lapor lagi udah, habis itu mau hilang. Ya Allah, kalau tadi cuma kurang 1,5, baju. Habis itu gimana? Fatawakkal 'alau. Allah jamin, Allah beresin. Allah beresin. Habis itu, pulang aja, pulang aja. Pulang, kita enggak bawa motor ya kan, ngeteng helm doang satu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Emaknya anak-anak nyaut, waalaikumsalam. Dia ngomong mana, bapak lu pulang. Enggak bawa motor, laku. Waalaikumsalam, salam, wabarakatuh, jam tangan. Laku berapa, Pak? Laku 4 juta, deh. Siapa yang beli, Bang? Allah yang beli. Kami yang loyal. Kok Allah yang beli, Allah perlu motor, kan? Udah gak usah dipikir. Gak usah dipikir, dah. Pokoknya tahu jadi aja. Begitu tanggalnya ada seorang bibi yang gak pernah datang. Begitu tanggalnya ada pakle yang gak pernah datang. Begitu tanggalnya ada temen yang dulu kita punya piutang ke dia, datang masing. Begitu tanggalnya kemudian alhamdulillah gak diterima sama perguruan tinggi tersebut. Tapi kemudian dapat panggilan dari perguruan tinggi yang lain, beasiswa, diongkosin pula. Allah jamin itu semua asal kita mau melibatkan Allah. Oke, okay, fine. Jadi itu udah tahu dah. Kemana nih kalau kemudian kita punya kebutuhan? Sini gak? Di sini, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mau bangun kontrakan? Sini. Mau beli tanah? Di sini. Mau bangun tanah kosong? Sini. Apalagi mau bikin masjid, apalagi mau bikin perumahan. Ya, apalagi mau bikin asrama buat masjid. Masuk masjid. Mau usaha, enggak ngerti usahanya apa? Nanya sama Allah, usaha apa ya? Udah ada usahanya, modal enggak ada? Nanya lagi, modalnya gimana? Udah ada modal SDM enggak? SDM gimana? Nanya tuh sama Allah. Makin banyak nanya sama Allah, makin Allah akan pendampingannya tuh makin rapat. Asik. Subhanallah. Di masjid lah kita mengadu. Makanya sing akrab sama masjid. Mudah-mudahan saya juga begitu. Ibu-ibu bapak begitu. Tapi bagaimana buat yang perempuan? Coba kita kaji di waktu yang akan datang. Buat perempuan gimana nih Ustaz? Ya coba dah. Kita cari fikih dakwahnya. Bukan fikih ansih. Kalau fikih ansih kan tutup nih perempuan. Selesai sudah. Perempuan lebih utama di rumah. Udah deh tuh. Jumatan enggak, apa enggak, ntar. Datang-datang lagi tuh pas bulan puasa. Iya. Nah kita perlu fikih Indonesia nih. Kira-kira gimana nih? Ada enggak kelenturan fikih nih? Begitu saya kira. Ada enggak kelenturan fikih? Yang kira-kira perempuan pun bisa mengadu gitu. Seperti di Masjidil Haram, perempuan-perempuan oke. Okay. Enggak ada persoalan. Di Masjid Nabawi lari-larian mengejar raudhah. Di sini jadi pemandangan aneh memang. Ih, antum ganjen. Ini ganjen dia bilang ke masjid ganjen. Nah, kita. Nah, buat kita-kita coba kita mulai ini besok subuh. Ya, Yusuf Mansur juga menandang bisa tidur lebih awal lagi, dia bisa bangun juga lebih awal lagi, dia bisa sholat malam, kemudian subuh berjamaah. Cok, ayo, kita benahin, teman. Bisa gak dosen-dosen bilang, ketika jamnya benturan sama jam lohor, bisa gak dosen umurnya bilang? Sore nih, Pak Dekan, jam saya pas nih lohor. Saya ngajar di musola aja ya. Saya ngajar di masjid aja ya. Emang kenapa, Pak? Habis benturan sama azan gak enak sama Allah nih. Saya kalau dipanggil sama bapak kan harus langsung maju, harus langsung datang, harus langsung ngadep. Masa Allah yang manggil langsung ngadep sih? Oh iya, yaudah, tapi ente udah gak usah jadi dosen lagi. Besok pak, bapak jadi rektor tuh. Percaya sama saya, besok bapak jadi rektor. Betul. Tapi nangis dulu dah tuh, hilang kerjaan. Ya gak apa-apa, ujiannya begitu. Insya Allah. Dagang, tutup, darat. Coba bisa enggak, Wit? At least paling tidak nyuruh-nyuruhin karyawan-karyawan kita. Coba, coba. Pasang 1-2 orang aja. Yang lain kibat ke Allah. Nanti gantian. Cetak, Wit. Tukang beca, rantai. Membaca yang mana? Lagi sholat, Pak. Subhanallah. Saya nyetop taksi, Bu. Saya nyetop taksi. 11:30. Begitu supir taksinya datang. Mau ke mana, Pak? Mau ke Tulodong. Tulodong. Iya, yeah, boleh, Pak. Silakan naik. Tapi nanti 12:00 saya mampir ke masjid. Boleh, ya? Tasya. Top. Hebat, Pak. Saya diem, ya. Saya enggak ngaku ustaz, jadi diem aja. Nah dulu belum dikenal, tapi udah jadi ustaz. Udah jadi ustaz. Ya dong. Itu masuk, menjelang lohor, dia masuk ke masjid. Sah. Terus dia tawarin saya, Bapak mau nunggu di sini, biar saya tetap nyalain AC-nya, atau Bapak mau ikut dengan saya? Subhanallah. Wallah nih kejadian. Saya ikut, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Turun dia. Matiin. Tak. Salah. Kita yang tadinya itu argonya 50, Pak. Jadi kita bayar 100 dia. Menunggu ente, Masya Allah. Luar biasa. Terus apa dulu? Penumpang aja mesti saya hargai. Masa yang ngasih penumpang saya gak hargai? Baik. Luar biasa. Masya Allah. Ayo, Pak. Jadilah orang-orang yang pertama menyambut Allah. Berebut di saf pertama. Kalau perlu, kalau udah penuh nih saat pertama, ada satu orang, pindahin. Lalu seorang bilang begitu. Kalau tahu saat pertama, nah kalian akan berebut. Kalau perlu, mengundi. Tapi karena kita gak tahu, Pak, kita duduknya mojok di belakang. Sholat Jumat jam 11, datangnya keren, jam 11. Tapi kenapa? Takut ada yang ngetek tuh tiang. Jadi dia datang jam 11 supaya langsung ngetek tiang itu, langsung naro tas di tiang tak gitu, selonjor tidur. Alhamdulillah, sampailah kita pada ujung, kita punya taklim. Sedianya Mas Mina saya minta untuk memberikan tausiahnya, tapi beliau tadi menyatakan tidak berkenan. Minta dibuatkan sesi khusus. Mudah-mudahan nanti Mas Mina bisa ada sesi khusus di masjid. Bagaimana Mas Mona juga sepanjang pengalaman saya ketika berinteraksi dengan beliau, Masya Allah, Masya Allah. Set, di masjid di belakang kita yang bubuk, wah subhanallah. Di rumah, ah subhanallah. Saya ketemu lagi dengan Mas Jody, saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha di Jogja ini, ada pengusaha-pengusaha yang sekarang ikut dengan saya, Masya Allah. Top, top. Subhanallah. Lagi ngebut-ngebutan, ngebus dosa yang lalu itu, Masya Allah. La hawla wa quwwata illa billah. Menahan, ya Allah mengumpulkan kita menjadi orang-orang yang mencintai masjid karena Allah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan kepada ibu dan bapak semua, ya ada donasi untuk pembangunan masjid Darul Quran sebesar 500.000 rupiah. Yang tidak bisa punya duit 500.000 rupiah, cari teman, cari teman. Teman punya 50, berarti cari 10 teman yang punya 50. Teman nggak ada, ya sudah, datanglah dengan doanya. Datanglah dengan pikirannya, datanglah dengan kalimatnya, datanglah dengan usahanya, kakinya, ikhtiarnya, ikut pengajian ini. Kita sama-sama berdoa buat masjid di Darul Quran, mudah-mudahan Allah selesaikan dengan cara-caranya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habis ini setelah ini saya tutup. Buat saudara-saudara semua yang sudah membawa duitnya yang barangkali beda dengan Mas Lutfi. Mas Lutfi sudah transfer duluan, begitu juga mahasiswa-mahasiswanya yang belum kemudian transfer dan memang sudah dibawa uangnya untuk rumahnya Allah Subhanahu wa taala, nanti silakan maju ke depan saja, biarlah Allah yang mencatat nama saudara-saudara semua walaupun saya tidak mengenal satu demi satunya. Paham? Dan nanti semuanya berangkat ke depan semua, naruh di karpet ini, naruh di panggung ini, sedekah yang sudah dipersiapkan dari rumah. Tidak usah kita salam-salaman, tidak usah salam-salaman, nanti langsung kita tutup dengan doa, dan doa kepada majelis, kemudian sama-sama ibu dan bapak maju ke depan, bersedekah apa yang menjadi sedekahnya yang sudah diniatkan dari bulan yang lalu. Semoga panitia di sini mendapatkan berkahnya, panitia di sini mendapatkan pahalanya, DKM masjid juga mendapat pahalanya, UIN Jogja mendapatkan pahalanya, dan seluruh jamaah juga mendapatkan pahalanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb. Sementara orang berlomba-lomba bangun rumahnya sendiri, orang-orang di sini berkumpul, ya Allah, membangun rumahmu. Rumahnya bukan sembarang rumah, tapi rumah yang akan dipakai para penghafal Al-Quran. Ya Allah, Rahmanirrahim. Banyak orang bermimpi membangun rumahnya sendiri. Ada kawan-kawan kami yang belum tentu punya rumah. Diikut bersama-sama saya, ya Allah. Pemimpin membangun rumahmu yang bukan sembarang rumah, tapi rumah yang akan dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Ya Allah, Rahmanirrahim, mudah-mudahan semua kawan-kawan jamaah ini, ya Allah, yang sudah berniat bersedekah untuk masjid merah di Darul Quran, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat yang kau kabulkan, apa yang menjadi doanya yang kau tunaikan, apa yang menjadi persoalannya, urusannya, dunia akhiratnya, engkau tolong, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzul Jalali wal Ikram. Jadikan kami juga, ya Allah, bukan cuma orang-orang yang bisa bersedekah kepada masjid, tapi kau takdirkan kami, ya Allah, sebagai orang-orang yang mencintai masjid. Jadikan kami hamba-hambamu yang datang sebelum engkau datang, ya Allah. Kami sudah berwudu, kami sudah sholat tahiyatul masjid, menyambut engkau yang datang. Ketika engkau memanggil kami nyaut, ketika muadzin, ya Allah, mengumandangkan azannya, sebagai tanda engkau yang memanggil kami ada di sana, ya Allah, kami ada di masjidmu menjawab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekian lama kami meninggalkan masjid, mudah-mudahan engkau menerima kami kembali ke masjidmu, ya Allah. Di sinilah letak kemuliaan bangsa kami juga, ya Rob. Ketika bangsa kami bisa kembali ke masjid, maka inilah yang terjadi, mudah-mudahan kemuliaan akan kau berikan. Kiranya kemuliaan juga buat keluarga-keluarga kami dan bahkan diri kami. Ketika kami kemudian mau kembali ke masjid, mudah-mudahan kau panjangkan umur kami dalam ketaatan, kesehatan, enak di bawah ibadah. Engkau banyakkan rezeki kami, engkau ampuni segala dosa kami, ya Allah, kesehatan badan kami. Engkau tunaikan semua ajat-ajat dan doa-doa kami, ya Allah, engkau berikan anak keturunan kami lebih baik daripada kami. Yang punya utang, kau lunasi utang. Yang belum punya jodoh, kau kasih jodohnya. Yang belum punya anak keturunan, kau kasih anak keturunannya. Yang belum punya pekerjaan, kau kasih pekerjaannya. Yang punya usaha, engkau baguskan usahanya. Ya Rahman, ya Rahim, yang sedang ribut rumah tangganya, engkau jadikan sakinah, mawaddah, rahmah. Yang punya penyakit, kau sembuhkan, ya Allah. Yang sehat, engkau jaga, ya Allah, kesehatannya. Sesiapa yang punya persoalan hidup, dunia dan akhirat, urusan-urusan yang mempersulit dia, yang membuat dia menjadi resah, gelisah, masuk masjid, bikin tenang dia, ya Allah. Keluar, bikin tolong dia, Rob. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Alhamdulillah, quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat saudara-saudara yang sudah mempersiapkan duit sedekahnya, silakan bayang ke depan, lalu silakan taruh di atas panggung ini. Gak usah mencari saya, gak usah berusaha salaman dengan saya. Cukup sudah menambang ilmunya ini yang dibawa pulang ke rumah. Kepada Allah kita serahkan segala urusan kita. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal nasir, walhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.